بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس إخوانا في الدين عزكم الله disebutkan dalam Al-Quranul Karim di At-Taubah ayat 119 Allah Subhanahu wa taala berfirman ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin yang artinya wahai orang-orang yang beriman bertakwalah kamu kepada Allah dan jadilah kalian bersama dengan orang-orang yang shadiq, orang-orang yang jujur. Pada ayat ini ada tiga perintah. Yang pertama ialah beriman. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Perintah untuk beriman dan yang dipanggil adalah kaum mukminin. Maka amal-amal yang disebutkan setelahnya termasuk bagian daripada iman. Yang kedua ialah perintah bertakwa kepada Allah Azza wa Jal. Ittaqullah. Bertakwalah kamu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan menjalankan perintah-perintahnya, menjauhi larangan-larangannya. Membenarkan beritanya, sabar menghadapi ujian daripadanya. Takwa kepada Allah termasuk bagian daripada iman. Maka seseorang yang muslim, seseorang yang mukmin tidak cukup dengan semata-mata Islam, tapi harus ditambah dengan ketakwaan dia kepada Allah Azza wa Jal, berlomba-lomba meraih takwa. Dan yang ketiga, wakunu ma'as-sadiqin. Dan hendaklah kamu bersama dengan orang-orang yang jujur. Perintah ini barakallahu fikum lebih luas, lebih mendalam dibandingkan perintah jujur semata. Ya, wasduqu misalkan atau wa'alaikum bisidqi, jujurlah kalian, hendaklah kamu jujur. Lebih luas kata-kata wa kunu ma'as-shadiqin. Jadilah kamu bersama dengan orang-orang yang jujur. Perintah ini meliputi yang pertama, kitanya harus jujur. Perintah untuk menjadi orang yang shadiq. Dan bukan semata-mata jujur. Ada makna lebih daripada itu, yaitu bersama dengan orang-orang yang jujur. Kitanya shadiq, bersahabat dengan para shadiqin, bergabung dengan para shadiqin, bersama-sama dengan para shadiqin. Ikhwanul fitin azakumullah, perintah yang terakhir yang hendak kita jabarkan dalam kesempatan kali ini. Ini ayat memerintahkan kita untuk sidqun, memiliki sebuah perangai yang begitu mulia, yang begitu agung, namanya sidqun, jujur. As-sidqu ialah muwafaqatul zahir lil batin wal qawl lil amal wal khabar lil waqi'. Yang namanya as-sidq ialah zahir kita sama dengan batin kita. Ucapan kita sama dengan amal kita. Berita, khabar sesuai dengan realita. Itu yang namanya as-sidq. Adapun secara syar'i ialah muwafaqatul zahir lil batin wal qawlil amal wifqa syara'. Zahiriyah kita, lahiriyah kita sama dengan batin kita di atas syariat. Ucapan kita sama dengan perbuatan kita juga dengan bimbingan syariat. Yang kita ucapkan sesuai dengan bimbingan Islam. Yang kita amalkan sesuai dengan bimbingan Islam. Antara ucapan dan amal sama. Lahir batin sama dengan bimbingan syariah. Itu yang namanya as-sidq, yang namanya jujur. Diperintahkan untuk jujur dan bersama dengan orang-orang yang jujur. As-sidqu barakallahu fikum umum, masuk dalam semua sisi-sisi kehidupan kita. Ada sidqun fil qaul, jujur dalam berucap. Kalau bicara tidak pernah bohong, jujur apa adanya. Ada sidqun fil amal wal af'al, jujur dalam berbuat, dalam beramal. Yakni amalnya betul-betul tulus, betul-betul ikhlas, amalnya betul-betul sesuai dengan bimbingan sunnah. Namanya jujur. Kita beramal dengan sebenarnya, sesuai dengan bimbingan sunnah. Hati kita ikhlas lillahi tabaraka wa ta'ala, betul-betul mengamalkannya dengan hati yang paling dalam. Itu meliputi semua yang namanya amal. Harus jujur. Ada pula sidqun fil wa'ad, jujur dalam bab janji. Betul-betul menepati janji yang kita buat bersama dengan orang lain. Sidqun fil wa'ad, tidak ada pengkhianatan, tidak ada menyelisihi janji. Betul-betul wafa' bil'ahd, menepati janji yang ada. Namanya sidqun fil wa'ad, jujur dalam perkara janji. Barakallahu fikum. Dan dimasukkan dalam semua hal. Sidqun fil aqidah, jujur dalam berakidah. Artinya akidah kita betul-betul sesuai dengan akidah Islam, akidah salaf. Dan dalam berakidah tulus, sepenuh hati, tidak ada kemunafikan di dalamnya. Hati kita, batin kita sama dengan zahiriyah kita. Ada shidqun fil manhaj, jujur dalam bermanhaj. Maknanya manhaj kita di dalam berislam, dalam beragama sesuai dengan manhaj salaf, Alkitab, sunnah dengan pemahaman salaf, dan betul-betul tulus dalam bermanhaj. Ikhlas sepenuh hati dalam bermanhaj. Tidak ada makar, tidak ada kamuflase, tidak ada rekayasa. Murni, tulus dalam bermanhaj. Wahakadah seterusnya, jujur dalam perkara ibadah, dalam perkara berdakwah, dalam perkara bermuamalah. Maknanya semua tadi harus sesuai dengan bimbingan sunnah. Ibadahmu, dakwahmu, muamalahmu, akhlakmu, adabmu sesuai. Dan di dalam menjalankannya kamu sepenuh hati, ikhlas, tulus, tidak ada permainan di dalamnya, tidak ada rekayasa padanya, tidak ada makar padanya, tidak ada kamuflase padanya, tidak ada kemunafikan padanya. Itu yang namanya shidq. Dan ini perangai yang sangat dianjurkan dalam Islam. Ash-shidq ini barakallahu fikum, bila ada para seseorang akan menghantarkan dia kepada semua perkara kebajikan. Orang yang shadiq diberi taufik, diberi kemudahan untuk mengamalkan semua perkara kebajikan. Dengan itu dia akan meraih surganya Allah Azza wa Jal. Di dalam Bukhari Muslim, dari sahabat Abdullah bin Mas'ud semoga Allah meridainya, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, "Alaikum bisidqi." Wajib atas kamu untuk memiliki sikap jujur. Fa inna as-sidqa yahdi ilal bir. Dikarenakan as-sidqu menghantarkan, menunjukkan pelakunya kepada al-bir. Al-bir ismun jami', sebuah nama yang meliputi, yang mencakup semua amal kebaikan. Kebaikan terkait dengan Allah Azza wa Jal, terkait dengan sama hamba, semua amal kebaikan. Itu al-bir. Wa innal birra yahdi ilal jannah. Dan amal kebajikan membawa pelakunya kepada al-jannah. Wa innal rajul la yasduqa wa itaharus sidqa hatta yuktaba indallahi siddiqa. Dan orang itu jujur dan selalu perhatian dengan jujur hingga dicatat di sisi Allah sebagai seorang yang siddiq. Warakallahu fikum. Jelas, perintah jujur. Alaikum bisidqi. Dengan makna yang luas yang saya terangkan di atas. As-sidqu mendatangkan hidayah. Orang yang shadiq diberi hidayah, diberi taufik oleh Allah Azza wa Jal, bisa mengamalkan al-bir. Pintu-pintu kebaikan, pintu kebajikan terbuka lebar di depan dia. Diberi taufik untuk mengamalkannya. As-sidqu wal-bir mengarahkan pelakunya kepada al-jannah. Sehingga jujur sebab diberi kemudahan mengamalkan kebajikan. Jujur sebab masuk surga. Lafaz yang terakhir adalah diterangkan oleh para ulama, pertanda orang yang biasa jujur dia akan meraih yang namanya husnul khatimah, tidak bakal menyimpang. Kenapa? Dikatakan di sini orang itu jujur, selalu perhatian dengan sikap jujur, hatta yuktaba indallahi siddiqa, hingga dicatat di sisi Allah sebagai orang yang siddiq, yang jujur. Maknanya kata para ulama ada isyarat dia meraih husnul khatimah. Catatannya siddiq, bukan su'ul khatimah. Para siddiqun meraih namanya husnul khatimah. Besar pahalanya. Barakallahu fikum. Asyidku barakallahu fikum tumakninah. Menenteramkan jiwa. Menenangkan hati. Tidak ada gundah gulana. Tidak ada kerisauan. Tidak ada kekhawatiran. Tidak ada ketakutan. Orang jujur, tenang. Ini disebutkan dalam surah Tirmidzi. Dan beliau mengatakan hadis yang sahih dari Al Hasan bin Ali bin Abi Thalib, semoga Allah meridai keduanya, cucunya Rasulullah SAW. Dia mengatakan, hafidtu min Rasulillah SAW. Aku pernah menghafal hadis dari beliau SAW. Beliau mengatakan dalam sabdanya, da' ma yaribuka ila ma la yaribuk. Tinggalkan segala sesuatu yang membuat kamu bimbang kepada hal-hal yang tidak membuat kamu bimbang. Fa inna shidqa tumakninah. Sebab jujur itu tumakninah. Wal kadziba raibah. Sebab kadzib, dusta, membuat orang bimbang. Resah, gundah gulana, risau, tidak tenang, tidak nyaman, takut kebongkar, takut ketahuan. Hanya kadzib. Sebabnya dusta. Dikarenakan Anda penuh dengan rekayasa, penuh dengan kamuflase, penuh dengan makar. Tidak ada kejujuran padanya. Gelisah. Ada omongan apapun, khawatir. Jangan-jangan saya. Ada keterangan apapun, gelisah. Jangan-jangan saya. Takut kebongkar. Nanti saya bagaimana? Get it. Kalau orang yang shadiq, yang jujur, belum mengatakan fa inna shidqatu ma'ninah. Jujur itu menenteramkan. Ada ketenangan dalam hati. Dia tidak bakal khawatir, orang jujur. Menenteramkan. Tidak ada kebimbangan, tidak ada keraguan-raguan. Tidak ada makar, tidak ada rekayasa, tidak ada kamuflase. Tulus orangnya, tenang jiwanya, tenteram jiwanya. Tidak khawatir. Ini thamarah, buah dari sebuah kejujuran. Di hati merasakan ketenteraman, ketenangan. Barakallahu fikum. As-sidqu barakallahu fikum mendatangkan semua kebaikan. Jujur itu lebih baik. Allah menegaskan dalam firman-Nya, "Falau shadaqullaha lakana khairal lahum." Surat Muhammad ayat yang ke-21. Kalau seandainya mereka jujur kepada Allah Azza wa Jal, lakana khairal lahum, maka jujur itu sungguh lebih baik bagi mereka. Jujur dalam beriman kepada Allah, jujur dalam beribadah kepada Allah, jujur dalam berinteraksi kepada Allah. Jangan mana yang luas yang saya bawakan di atas, lakana khairal lahum. Jujur itu lebih baik bagi mereka. Mendatangkan semua kebaikan. Kebaikan dunia, kebaikan agama, kebaikan yaumul qiyamah. Dan jujur ini membawa berkah. Ketika jujur dalam bertransaksi, barokah rezekinya, barokah akadnya, barokah harta bendanya. Ketika dia dusta dalam transaksi, dicabut keberkahan rezekinya. Tidak barokah jual belinya. Disebutkan dalam Bukhari Muslim. Dari sahabat Hakim bin Hizam, semoga Allah meridainya. Rasulullah SAW bersabda, al-bay'ani bil-khiyari ma'lam mitafarraqa. Penjual dan pembeli punya hak khiyar, opsi, lanjut atau batal. Selama belum berpisah badan, selama masih di majlis akad. Lanjut, batal, itu masih boleh. Fa'in sadaqa wa bayyana burika lahuma fi bay'ihima. Kalau mereka berdua jujur dan menjelaskan barangnya, maka akan dikasih keberkahan untuk mereka berdua pada akad jual belinya. Wa in kadzaba wa katama muhiqat barakatu bai'ihima. Namun bila mereka berdusta dan menyembunyikan aib-aib barangnya, maka akan dihilangkan, akan dihapuskan barokah jual belinya. Jujur membawa berkah. Apa adanya? Ini barang saya jual, kondisinya insya Allah masih bagus. Ada sedikit cacat, dia sudah dipakai. Bukan barang baru, barang KW. KW-nya baru seminggu. Label sudah saya buka. Tapi masih fresh, masih bagus, silakan lihat. Harganya sekian. Anda mau, monggo. Kalau tidak juga silakan, tidak masalah. Namanya jujur menjelaskan. Barokah. Barokah. Ini saya punya mobil, mau saya lepas. Ini mobil saya beli dulu juga second. Bukan baru. Sudah saya pakai 10 tahun. Ini penyakitnya lumayan. Nah, pernah saya bawa ke bengkel, kena. Apa nih? Mobil ini. Hah? Masya Allah. Pokoknya pernah kena ininya. Tapi sudah pernah saya bawa ke bengkel, beres. Pernah kena itunya, pernah kena ininya. Tapi sudah pernah saya bawa ke bengkel, beres. Jadi tolong kalau mau beli mobil ini, awasi poin-poin tadi. Pernah dirawat inap yang bengkel. Harganya sekian. Kalau catnya bagaimana Pak? Pabrikan apa? Semuanya pabrikan kecuali yang ini. Ini pernah disundul sama orang. Ketabrak dempulan. Monggo tuh kelihatan catnya berbeda sendiri. Apa adanya? Anda mau silakan, enggak mau juga enggak ada masalah. Harga sekian. Mungkin pakai bayangannya antum jujur, nanti enggak ada pembeli loh. Enggak. Justru barokah. Ketika orang tahu kamu tuh orang jujur, orang yang tulus, tidak ada yang disembunyikan, senang sama antum. Membawa kepercayaan customer. Itu aja, jujur. Anda enggak bakal dipalak sama dia. Enggak bakal dia apa? Dimakan sama dia. Orang yang dusta, yang menyembunyikan segala sesuatunya, mungkin awalnya banyak keuntungan, lama-lama ketika orang tahu bagaimana keadaan dia, tidak bakal dipakai lagi. Jangan nyama itu, kadzab itu, dusta itu. Saya tanya rinci, katanya bagus semua. Saya tanya ini, katanya ori semua. Begitu saya bawa, hancur kabeh. Kadzab itu, jangan sama dia. Itu alami. Dan ingat ini sabda Rasulullah SAW. Jujur membawa keberkahan. Keberkahan dunia, keberkahan rezeki, dan keberkahan dalam semua hal. As-sidqu barakah. Dan juga ikhwan fillah azakumullah, jujur itu bisa menyelamatkan seseorang dari kondisi-kondisi genting. Kondisi-kondisi musibah besar yang menimpa dirinya. Fitnah-fitnah besar yang menimpa dirinya. Dengan kejujuran yang dia miliki, maka akan diselamatkan oleh Allah Azza wa Jal. Hujahnya, kisahnya Ka'ab bin Malik. Semoga Allah meridainya. Tahu kisahnya Ka'ab bin Malik? Salah seorang sahabatnya Rasulullah SAW yang tidak ikut perang Tabuk tanpa ada uzur. Ada tiga orang sahabat. Perang Tabuk itu perang yang begitu sulit. Jarak tempuhnya sangat jauh. Madinah, Tabuk itu lebih dari 1000 km. Dalam kondisi kemarau panjang, menjelang orang mau nanam dan panen. Rasul biasanya kalau mau perang tidak pernah menunjuk tempat yang dituju. Warra bi ghairihi. Beliau tauriyah, tempat yang lain. Kita mau ke sana padahal mau menyerang tempat yang satunya lagi. Tapi untuk yang Tabuk terang-terangan, kita ke Tabuk. Siapkan segala sesuatunya, safar panjang. Barakallahu fikum. Qatal masyafa'al, apa namanya, singkat cerita, Ka'ab bin Malik dan dua orang sahabat yang lainnya tidak berangkat perang Tabuk tanpa ada uzur. Itu dalam pandangan Islam sebuah amal yang cukup mengerikan. Itu kemunafikan. Tidak ikut jihad dengan Rasul, tanda kemunafikan. Ala kulli hal, beliau pulang dari Tabuk sampai di kota Madinah. Orang-orang munafikin cari alasan, ya Rasulullah saya begini, ya Rasulullah saya begitu, bla bla bla bla bla bla, supaya aman gitu. Datang Ka'ab bin Malik. Dia dengan tegas mengatakan, aku tidak ada uzur ya Rasulullah. Ya, itu dengan singkat. Dia menyampaikan, aku kalau mau dusta bisa, tapi bakal kebongkar. Saya jujur ya Rasulullah, saya tidak punya uzur. Maka beliau mengatakan, amma hadza faqad shadaq. Adapun yang ini, dia jujur ngomongnya. Enggak banyak alasan, emang dia enggak punya uzur. Faqum hatta yaqdi Allahu fik. Pergi sana sampai Allah yang memutuskan perkara kamu. Panjang kan peristiwanya, diboikot selama 50 hari 50 malam. Diboikot. Sampai betul-betul kondisi mereka begitu sempit. Dunia seakan berbeda sudah. Dalam kondisi yang disebutkan dalam Al-Qur'anul Karim sampai turun ayat secara khusus di At-Taubah yang menerangkan mereka bertiga bukan munafik. Mereka bertiga diampuni taubatnya oleh Allah Azza wa Jalla, diterima taubatnya oleh Allah Azza wa Jalla. Panjang itu kisah. Ada sebuah statement, pernyataan yang sangat bagus dari Ka'ab bin Malik. Disebutkan dalam Bukhari Muslim di bagian akhir-akhir kisah. Qala Ka'bun, berkata Ka'ab setelah turunnya ayat yang menjelaskan dia bukan munafik, dia seorang sahabat yang mulia, dia diterima taubatnya oleh Allah Azza wa Jalla. Qala Ka'ab, wallahi, demi Allah, ma an'amallahu alayya min ni'matin qat, tidaklah Allah memberikan kenikmatan kepada aku, sebuah kenikmatan pun, ba'da idh hadani Allahu al-Islam, setelah Allah berikan aku hidayah kepada Islam, a'zama fi nafsi, nikmat yang lebih agung menurut diriku, min sidqi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu jujurnya aku kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Alla akuna kadzabtu, aku tidak dusta kepada beliau, fa ahlika kama halakal ladzina kadzabu, maka aku akan binasa bersama dengan orang-orang yang binasa karena dusta. Barakallahu'alaikum. Sampai akhir kisah. Kata-kata ini. Beliau menegaskan, as-sidqu, sikap jujur, kenikmatan yang begitu besar, lebih besar, sepadan dengan nikmatul Islam. Bagi saya, nikmat terbesar yang saya dapatkan dari Allah Azza wa Jalla dua. Dikasih hidayah, masuk Islam. Yang kedua, sikap jujurku kepada beliau sallallahu alaihi wasallam, aku enggak dusta ketika itu. Yang kedua, dari keterangan Ka'ab bin Malik ini barakallahu fikum, tegas menunjukkan yang namanya al-kadzib halak. Dusta, rekayasa, kamuflase, makar, dan semisalnya, halak, membinasakan. Orang-orang munafikin yang datang kepada beliau sallallahu alaihi wasallam cari-cari alasan dengan dusta, halaku, mereka binasa. Wasidku munjat, yang namanya kejujuran menyelamatkan. Alhamdulillah aku jujur kala itu. Kalau aku dusta, aku akan binasa bersama orang yang binasa dari kalangan orang-orang yang dusta itu. Jadi dikatakan asidku munjat. Munjatun itu keselamatan. Sidqun, sikap jujur, itu menyelamatkan. Mungkin awalnya kamu akan mengalami kondisi-kondisi yang seperti tadi yang dialami Ka'ab bin Malik. Karena kamu jujur, kamunya salah, kamunya mengerjakan sebuah dosa, jatuh dalam sebuah kemungkaran. Jujur kamu harus mengaku, tidak mungkin kamu tutup-tutupi. Saya salah. Ya, saya berbuat dosa. Saya mohon ampun kepada Allah. Saya tidak punya alasan. Mungkin kamu akan dibuli pertama kalinya, diboikot, ditinggalkan, dijauhi, dicemooh, dihina, direndahkan. Ya karena dosanya kamu. Sanksi sosial. Mungkin, tapi tabahlah. Karena memang kamu salah, memang kamu itu yang tergelincir, memang kamu berbuat dosa. Yang jujur. Kalau kamu jujur, maka ujungnya nanti keindahan. Masya Allah, ini orang memang betul-betul jujur taubat. Ini orang baik. Betul-betul mengakui kesalahan dia, ketergelinciran dia, penyimpangan dia, dan bagus taubatnya. Masya Allah. Rasul Tayyib. Kamu tidak akan binasa. Kamu akan selamat. Di dunia wa fil akhir. As-sidqu munjad. Barakallahu fikum. Sehingga tidak heran, ikhwan fillah azakumullah, para ulama ketika menggambarkan sifat as-sidqu, digambarkan dengan penggambaran begitu agung, begitu besar, begitu mulia. Ibn al-Qayyim al-Jauziyah rahimahullahu ta'ala dalam kitabnya Madarijus Salikin juz yang kedua halaman 268 menjelaskan tentang manzilah as-sidqu ini. Saya bacakan. Kata al-Qayyim rahimahullah, hiya manzilatul qawmil a'zam. Sikap jujur itu, manzilah jujur itu adalah manzilah kedudukan suatu kaum yang paling agung, yang paling besar. Manzilah yang paling tinggi. Alladzi tansya'u minhu jami'u manazil salikin, yang dari situ, dari kejujuran ini akan muncul, akan berkembang semua manzilah-manzilah orang-orang yang menempuh jalan kepada Allah Azza wa Jalla. Namanya manazil. Ada amal ini, ada amal ini, ada amal ini, ada amal itu yang ditempuh oleh kaum salihin. Jujur, ini sumbernya. Dengan kejujuran Anda akan bisa mengerjakan amal yang ini, itu semuanya. Dari semua amal-amal kebaikan yang dilakukan oleh kaum salihin. Sumbernya kejujuran. Ini dengan nas hadis. Jujur membawa pelakunya kepada amal al-bir. Beliau mengatakan wa tariqul aqwam alladhi man lam yasir alaihi fa huwa minal munqati'in al-halikin. Jujur itu jalan yang lurus, at-tariqul aqwam. Siapa saja yang tidak menempuh jalan ini, dia akan terputus dan binasa. Jujur menyelamatkan, jalan keselamatan. Yang enggak jujur akan binasa. Wabihi tamayyaza ahlun nifaqi min ahlil iman. Dengan kejujuran akan terpisahkan, akan terbedakan. Ini munafik ahlun nifaq, yang ini mukmin ahlul iman. Dengan sidqul. Wasukanul jannati min ahlil niran. Akan terbedakan. Ini penghuni surga, ini mukmin neraka. As-sadiqun min ahlil jannah. Al-kadhibun min ahlil nar. Al-munafiqun min ahlil nar. Semua dengan as-sidq. Kamu akan tahu ini orang baik, ini orang buruk dari sifat ini. Kamu tahu ini orang yang munafik ataukah bukan dari sifat ini. As-sidq. Beliau mengatakan wa huwa sayfullahi fi ardih. Jujur itu pedang Allah di muka bumi. Alladzi ma wudi'a 'ala syai'in illa qata'ah. Yaitu sikap jujur ini, tidaklah jujur itu diletakkan atas sesuatu melainkan pas akan menebasnya. Karena kayak pedang, taruh akan ditebas. Terpisah ya. Wala wajaha batilin la ardah. Tidak pula sikap jujur ini menghadapi perkara yang batil, melainkan pasti al-batil itu akan tersungkur, akan kalah. Waman shala bihi lam turat shalatuhu. Barang siapa yang maju, menyerang, berperang dengan sikap jujur ini, tidak bakal terkalahkan, tidak bakal terhentikan serangan-serangan dia. Waman nataqa bihi alat al-khusumi kalimatuh. Dan barang siapa yang mengucapkan, melafalkan kata-kata jujur, maka kalimatnya dia, ucapan dia akan mengalahkan semua musuh-musuh dia. Penggambaran yang luar biasa dari beliau rahimahullah tentang sikap sikap jujur ini. Sehingga yang menafitin azakumullah, sidku ini akan mengalahkan segala-galanya. Al-batil kalah dengan kejujuran. Perkara-perkara yang mungkar kalah dengan kejujuran. Semua perkara-perkara yang menyimpang kalah dengan kejujuran. Al-sidku sifatnya ahlul iman, sifatnya ahlul sunnah, sifatnya ahlul jannah. Ada sidqun. Ketika orang itu shadiq, dia akan bisa melampaui tingkatan orang-orang yang tidak shadiq, meskipun orang itu cerdasnya luar biasa. Semata-mata cerdas belum jaminan. Tapi kalau dia orang jujur, itu jaminan. Orang yang shadiq, yang jujur, yang dikenal sebagai seorang shiddiq, jaminan. Ini orang baik, jaminan. Ini orang bagus, jaminan. Ini barokah, jaminan. Ini menyelamatkan. Itu pasti. Tidak ada shiddiqun yang membinasakan. Tetapi semata-mata zakaun, kecerdasan, belum tentu menyelamatkan. Terlalu banyak orang-orang yang zaki, yang cerdas, menggunakan kecerdasannya justru untuk perkara-perkara yang mungkar. Binasa dia. Betapa banyak orang-orang yang punya pemahaman yang cerdas, akal yang cerdas, otak yang cerdas, masuk dalam kategori ahli kalam, ahli filsafat, ahlul bid'ah. Akalnya dipakai untuk itu. Binasa dia minal halikin. Barakallahu fikum. Sementara orang yang shadiqun fi aqidatih, jujur dalam berakidah, selamat. Meskipun dia orang yang awam, orang yang tidak mengerti itu semuanya, dengan jujurnya dia berakidah dengan akidah Islam, dengan penuh ketulusan, selamat. Di antara pengakuan tokoh-tokoh ahli kalam yang taubat, seperti itu. Al-Juwayni rahimahullah diantaranya mengatakan, aku sudah menyelami al-biharul idham. Aku telah menyelami lautan samudra besar, samudra begitu luas tentang ilmu kalam ini. Ujungnya apa? Wa anadha ala aqidati ummi. Aku sekarang ini balik, aku sekarang akidahnya sama kayak ibuku. Uminya orang biasa, ajus, orang tua, polos, jujur, di atas fitrah, gak neko-neko. Ini Al-Juwayni termasuk ahli kalam, menyelami semua ilmu-ilmu yang diharamkan dalam Islam, dia kelana di sana, ya. Menyelami lautan yang begitu luas. Ujung-ujungnya kemana? Balik ke akidah ibunya. Akidah ibunya jujur. Yang ini menyalahi bimbingan syariah. Kecerdasan bukan jaminan orang keselamatan. Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala menjelaskan tentang mereka-mereka ini. Orang-orang cerdas tapi jatuh dalam ilmu filsafat, ilmu kalam. Beliau mengatakan, utu zaka'an walam yu'tau zaka'an. Mereka dikasih zaka' kecerdasan, tapi enggak dikasih zakaan, tazkiyah, kebersihan jiwa. Cerdas, sesat. pinter menyimpang. Tentu banyak. Orang-orang yang cerdas punya kemampuan dengan kecerdasannya ketika dipergunakan untuk perkara-perkara yang mungkar, sesat, menyimpang, binasa, terbongkar semuanya. Cerdas dia. Orangnya Masya Allah, pemikir, cerdas. Tapi digunakan untuk menggerakkan fitnah. Binasa dia, hancur dia, jatuh dia, rendah dia, hina dia. Meskipun dia mengerahkan semua kemampuannya, semua kecerdasannya, semua skillnya, hancur. Perkaranya batil. Membikin makar, membikin trik-trik fitnah, membikin ini, membikin itu. Semua terkait dengan masalah perkara kemungkaran, hancur dia. Orang yang shadiq, orang yang jujur, polos, dibilang polos, tulus, apa adanya, selamat. Raneko-neko. Manhaj, ya ini, apa adanya. Enggak ada rekayasa, enggak ada kamuflase. Ibadah, ya begini ini. Yang namanya berdakwah, ya begini ini. Yang namanya beradab, bermuamalah, ya begini ini. Apa adanya. Saya berucap, saya berbuat, dengan bimbingan sunnah, hati saya sepenuh hati, jujur, selesai. Selamat. Mau ada berbagai macam syubhat, mau ada berbagai macam rekayasa, makar, lewat bagi dirinya. Lewat. As-sidqu munjat. Barakallahu fikum. Sehingga kejujuran mengalahkan segala-galanya. Kalau membahasakan kejujuran mengalahkan kecerdasan, betul. Akan lebih bagus ketika zaka'un ma'az-zaka. Orang yang cerdas, sudah pinter, Masya Allah, plus zaki. Bersih jiwanya, orang yang jujur di atas sunnah, menggunakan kecerdasannya untuk perkara kebaikan, mendakwakan kebaikan, mendakwakan sunnah. Itu luar biasa. Yang ini melengkapi kejujuran. Kecerdasan melengkapi kejujuran. Kenapa? Cerdasnya dipakai untuk perkara-perkara yang bagus. Tapi ketika dipakai untuk perkara-perkara yang mungkar, maka jujur menyelamatkan. Zaka'un bila zaka'in halak. Kecerdasan tanpa tazkiyatun nufus, kebinasaan. Maka jujurlah. Fokus kita pada alaikum bisidqi. Tidak ada satu lafad ayat atau hadis pun yang mengatakan alaikum bisidqi. Wajib atas kamu untuk cerdas. Tidak. Tapi yang diminta sidqun, kejujurannya. Yang diminta hirsun, wajtihadun. Ada semangat, ada kesungguh-sungguhan dalam perkara kebaikan. Semua diarahkan pada perkara kebaikan. Bukan semata-mata reka. Silakan zaki, jangan dianjurkan itu semua membantu kita untuk perkara kebaikan. Tapi ingat, zakaun ma'a zakain. Cerdas disertai dengan tazkiyatun nufus, bersih akidah kita, bersih manhaj kita, bersih ibadah kita, bersih dakwah kita, bersih akhlak adab muamalah kita, dan jujur sesuai dengan bimbingan sunnah. Barakallahu fikum. Inilah yang menyelamatkan, inilah yang menjadi sebab orang itu mendapatkan semua pahala besar yang disampaikan di atas. Barakallahu fikum. As-sadiqin was-sadiqat itu merupakan kaum mukminin. Dengan sikap jujur, apapun yang kamu pinta akan kamu dapatkan. Ya, meskipun tidak bisa kamu raih. Orang yang jujur meminta sesuatu dengan jujur akan mencapai tingkatan yang dia pinta meskipun dia belum bisa mengamalkannya. Orang yang dengan sidqun dengan jujur meminta kepada Allah supaya mati syahid tapi enggak pernah perang, enggak pernah berjihad, Allah akan sampaikan dia ke tingkatan para siddiqin dan para syuhada meskipun wafatnya di atas ranjang dia sendiri. Disebutkan dalam hadis dalam Sahih Muslim dari sahabat yang mulia Sahal bin Hunayf, semoga Allah meridainya, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, "Man sa'ala Allah asy-syahadata bisidqin ballaghahu Allah manazil asy-syuhada'i wa in mada 'ala firasyi." Barang siapa yang memohon kepada Allah tabaraka taala syahadah, mati syahid. Dan enggak ada perang, enggak ada jihad yang syar'i. Tapi dia betul-betul memohon mati syahid kepada Allah bisidqin, dengan jujur, dengan tulus, itu permintaan dia. Maka Allah akan sampaikan dia kepada tingkatan-tingkatan para syuhada, meskipun dia mati di atas firasnya, kasurnya dia sendiri. Barakallahu'alaikum. Sidukun di sini, di hati yang paling dalam. Dan itu adalah perangainya mukminin, perangainya kaum muttaqin, perangainya para faizin, orang-orang yang selamat, yang beruntung, dan menyelamatkan dari semua perangai-perangai yang tercela. Dengan sidukun selamat dari kemunafikan. Dengan sidukun selamat dari kadzib, sikap dusta. Dengan sidukun selamat dari khianah, sikap khianah. Dengan sidukun akan selamat dari semua perangai-perangai yang tercela, yang membinasakan. Dengan sidukun akan muncul perangai-perangai yang lain, semua albir, semua amal kebajikan akan diraih dengan yang namanya sidukun. Barakallahu. Jujurlah, itu kewajiban kita. Jujurlah, kita akan meraih segala sesuatu yang disebutkan dalam Islam dan keutamaannya. Jujurlah, dengan jujur Anda akan bisa mengalahkan banyak orang yang cerdas, yang pandai, tapi enggak jujur. Jujurlah, Anda akan bisa menggapai semua tingkatan-tingkatan yang tinggi, yang mulia, meskipun Anda belum bisa mengamalkan hal tersebut. Dengan jujur, semua akan bisa diraih. Barakallahu fikum. Wallahul musta'an. Wala hawla wala quwata illa billah al-aliyyil azim. Barakallahu fikum. Terutama sidqun fil aqidah, sidqun fil manhaj, sidqun fil ibadah, fil da'wah, ya, sidqun fil qaul, semuanya. Ini semua akan bisa barakallahu fikum membawa keberkahan kepada kita semuanya. Barakallahu fikum. Ini yang bisa saya sampaikan pada kesempatan pagi hari ini. Semoga Allah Azza wa Jalla memberikan taufiknya kepada kita semua, diberi taufik untuk bisa memiliki sifat jujur, dan Allah berikan taufik kepada kita termasuk golongan para shadiqin. Ya ayyuhalladzina amaru taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Dan ingat, jujur itu jangan dikira mudah. Jujur itu awalnya perlu perjuangan, pengorbanan. Ketika tegar, kokoh di atas jujur ini, maka endingnya terbaik. Namanya apa? Happy ending. Gitu ya. Endingnya akan membahagiakan barokah dunia, agama dan yaumul qiyamah. Barakallahu fiik. Cukup insyaallah ya. Cukup ya. Berapa ini? Lebih 10, sudah syuruk. Syuruknya itu jam 5:30, kelebihan 10 menit. Dari jadwal kurang 5 menit. Ada yang mau sampaikan? Nah ya, ada yang mau sampaikan? Monggo. Loh, di kertas ya? Ini. Mau nanya? Oh yang ini? Iya, kertas apa? Anda khawatir tajam-tajam, nanti repot itu jawabnya nanti. Minta penjelasan tentang makna banyaknya dai itu ya. Ada seseorang mempunyai kekokohan ilmu, itqan, tapi kok kurang punya sifat amanah. Kayak apa contohnya? Nah itu saya juga bingung. Kalau dia seorang dai yang betul-betul di atas sunnah, amanah. Wadainya ilmunya masya Allah luas, ilmunya dalam, ilmunya kokoh, mungkin mestinya dia amanah. Enggak mungkin dia enggak amanah gitu loh. Makanya kok banyak, enggak cuma satu berarti kan, banyak ya. Dai banyak, itqan ilmunya enggak amanah. Saya mau tanya, dai siapa ini? Dai Ahlus Sunnah apa dai enggak beres? Oh ini umum ya, oke. Itu pertanyaannya di kalangan Ahlus Sunnah wal Jamaah Salafiyin ini. Anak khawatir di penanya itu dai Salafiyin enggak ada yang amanah. Wah, berat urusannya nih. Seharusnya enggak demikian. Jadi yang namanya seorang da'i, seorang mubalek, wajib memiliki semua perangai yang mulia. Minha diantaranya adalah sikap amanah. Amanah dalam segala sesuatu. Amanah dalam perkara dakwah dan dalam perkara-perkara mu'amal juga yang lainnya. Barakalakum. Ketika ada oknum, cocoknya oknum gitu loh. Iya, bayangannya semuanya enggak amanah. Kalau ada itu namanya oknum, namanya juga manusia. Kalau enggak amanah, ya yang salah dianya. Contohnya apa? Ya contoh-contohnya enggak amanah. Dalam semua hal, kok ada yang seperti itu? Ya sudah, dia yang salah. Jangan di kebiauyak kepada semua para da'i. Enggak. Seorang da'i harus amin, harus amanah. Ketika ada yang tidak, ini yang enggak beres. Asbabnya ya banyak. Mungkin watak dan pembawaan dia, ini membahayakan. Atau karena kondisi, atau karena yang lain. Apa alasannya ketika dia enggak punya amanah itu salah. Dan enggak mungkin kamu ikuti. Jangan diikuti yang poin tadi barakallahu itu. Nah, itu aja. Anak kami meluruskan saja. Anak khawatir salah redaksi nanti malah yang muncul di benaknya antum, wah pemahamannya mengerikan. Oh, da'i enggak ada yang amanah. Wah, langsung kena semua nih para da'inya. Barakallahu itu. Ngerti nggih. Dai umum ya buahnya ya. Cekap. Mohon balik. Pak diem. Ada lagi? Cukup. Gini-gini. Ya, insyaallah cukup ya kan. Jamnya sudah sesuai insyaallah. Baik, sementara cukup. Naktafi lahuna subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Alhamdulillahirabbil alamin.